إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى memerintahkan kepada kita sekalian semua orang iman, laki-laki maupun wanita, supaya mereka memperbanyak membaca salawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan salawat untuk nabinya dan para malaikat Allah berdoa mendoakan salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yang ketiga wahai orang-orang yang beriman doakanlah salawat dan salam untuk nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang termulia, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Apakah kami belum melapangkan dadamu wahai Nabi, dan apakah kami belum menghapuskan dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dhikrak dan aku mengangkat sebutanmu, namamu di seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Allah berfirman, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya kami, Allah, memberi kepadamu Muhammad kemenangan, kemenangan yang dekat, agar supaya Allah mengampuni dosamu yang telah lewat maupun yang akan datang. Alangkah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari-hari ini telah terjadi penghinaan, istihza, pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan digambarkan sesuatu yang sangat hina. Itulah perbuatan orang-orang munafik dan itulah perbuatan orang-orang kafir. Orang munafik dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah selalu berbuat menghinakan Nabi, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa minhum alladziina yu'dzuuna an-nabiy wa yaquluuna huwa udzun." Sebagian dari orang-orang munafik menyakiti Nabi dan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah mata-mata. Muhammad itu mencari-cari kesalahan kita. Itu kata orang-orang munafik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi mereka, menyediakan bagi mereka balasan yang sangat hina di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknati mereka di dunia dan akhirat, dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat hina. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita, mari kita muliakan Nabi. Kita terima dakwah beliau. Kita amalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin, kaum laki-laki, marilah kita memanjangkan jenggot, karena itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum laki-laki semuanya, marilah meninggikan pakaiannya, celananya, sirwalnya, sarungnya, jubahnya di atas mata kaki. Jangan melebihi, jangan lebih panjang melebihi mata kaki. Itu ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin semuanya, laki-laki dan wanita, wajib mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya memotong kumis, memendekkan kumis bagi orang laki-laki tidak boleh melebihi dari 40 hari. Kumisnya harus dirapikan, dipendekkan. Kuku, kuku tangan, kuku kaki, kuku kaki tidak boleh lebih lama dari 40 hari, harus dipotong, dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dari najis. Itulah sunnah, aturan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita memuliakan Nabi bukan hanya kalau ada orang menghina baru kita marah-marah, baru kita hancurkan produk-produk mereka, kita boikot. Bukan hanya sekedar itu, tetapi yang lebih penting adalah kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita. Karena kita mengharapkan syafaat beliau kepada kita sekalian. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapkan juga demikian asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ketika berkata muadzin hayya 'alal falah, juga demikian kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ketika berkata Allahu akbar, Allahu akbar, kita ikuti Allahu akbar, Allahu akbar, sampai la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita membaca salawat untuk Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata al-fadilah wa ab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Barang siapa membaca doa ini setelah mendengar azan, maka halat lahu lahu syafa'ah, maka wajib baginya syafaat, syafaat Nabi pada hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Ini para warga jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sekurang-kurangnya kita mendengar azan ya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka marilah kita ikuti azan ini. Ya, kita berdiam diri dulu sebentar, kita jawab azan dan kita berdoa. Ya, membaca salawat dan berdoa setelah azan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قوم مسلمين رحمكم الله، kembali kepada pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang melecehkan Nabi sudah jelas siksanya dan sudah jelas ancaman Allah. Allah berfirman, istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlih. Orang-orang kafir itu berlaku sombong, menolak kebenaran, dan mereka berupadaya, bermakar untuk berbuat kejahatan, melecehkan Islam. Tapi perbuatan mereka itu tidaklah kembali kepada siapa kecuali kepada pelakunya sendiri. Orang yang berusaha merendahkan Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri-sendiri. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Tidaklah usaha jahat dan makar kecuali kembali kepada pelakunya. Maka untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menjunjung tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pribadi kita dan di dalam rumah tangga kita. Khususnya di dalam hari Jumat ini, para kaum muslimin, hari Jumat ini adalah hari dianjurkan sekali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak selawat. Di hari Jumat ini sangat utama dan sangat afdol kita memperbanyak salawat. Maka kaum muslimin yang dari tadi pagi sampai sekarang belum membaca salawat, maka sebelum terbenam matahari masih banyak kesempatan, perbanyaklah membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca salawat untuk Nabi satu kali, maka Allah membalas 10 kali salawat. Man salla alaihi salatan wahida sallallahu alaihi ashra. Barang siapa membaca salawat untukku satu kali, maka Allah membalas kepadanya 10 salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين وأهلك الكفرة وانصر المؤمنين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين